Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat karunia kepada kita semua yang patut untuk kita syukuri. Dan di antara kenikmatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala masih mengokohkan kita di atas sunnah al-hidayah ila sunnah al-hidayatu fil Islam, mendapatkan hidayah di atas sunnah, mendapatkan hidayah di dalam keislaman ini, yang mana banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin barakallahu fikum, yang mana mereka tidak mendapatkan kenikmatan seperti ini. Sehingga oleh karena itu ikhwan fiddin, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita memohon istiqamah. Kita memohon istiqamah. Tidak ada yang bisa menjamin kita barakallahu fikum selalu istiqamah di atas sunnah ini. Betapa banyak mereka-mereka yang terkenal sebelumnya dengan ilmu, dengan ta'lim, taujih, menjadi pemimpin-pemimpin di ma'ahid ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempertahankan hidayah terhadapnya, sehingga dia pun lepas dan terjerumus keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah wal-iyadzubillah. Maka oleh karena itu ikhwan fiddin, nikmat di atas sunnah ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang selayaknya untuk selalu dan terus kita mengingatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pembahasan tentang para sahabat barakallahu fikum dimasukkan oleh para ulama, termasuk di dalam pembahasan akidah. Kenapa demikian? Karena banyak sekali firqah-firqah, kelompok-kelompok yang tersesat dalam permasalahan ini. Ala ra'sihim, yang paling terdepan dalam hal ini adalah Asy'iah Ar-Rafidhah. Kemudian An-Nawasib, Asy'iah Ar-Rafidhah barakallahu fikum. Mereka berada di atas ifrat wa tafrid. Mereka berlebih-lebihan di dalam mensikapi Ahlul Bait, tapi di samping itu mereka merendahkan mayoritas para sahabat, yang mana baik itu dari kalangan Ahlul Bait. Begitu pula mayoritas sahabat, mereka adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Mereka terjatuh di dalam al-ifrat wa tafrid dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para ulama memasukkan pembahasan tentang para sahabat ini termasuk dalam pembahasan akidah yang sangat penting. Banyak, bukan hanya dari kalangan Syiah Rafidhah dan kalangan Nawasib saja barakallahu fikum, dari kalangan Al-Harakiyin, Al-Kutbiyin, Al-Mutalawinin barakallahu fikum, mereka juga terjatuh dalam kesesatan yang sama, yaitu merendahkan sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tentang sikap kita mazhab dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan fitnah, terkait dengan fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat barakallahu fikum, yang mana sebagiannya sudah kita sebutkan. Apa sikap kita? Yaitu kita imsakul kalam, al-imsak anil kalam, menahan diri dari berbicara terkait fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Tidak mencari-cari dan tidak membahas barakallahu fikum. Karena jalan yang selamat dalam permasalahan ini adalah barakallahu fikum diam dan tidak berbicara. Dan justru kita dianjurkan untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jawaban kita terkait dengan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan mereka? Maka di sini dikatakan oleh Syekh, kita ulangi, kemarin sudah kita sebutkan sebagian, kita ulangi dari awal. Yang pertama, anna hadhil azar minha ma huwa kadhibun qad iftarahu a'da'uhum liyushawwihu sum'atahum. Bahwasanya riwayat-riwayat tersebut diantaranya banyak yang dusta, banyak yang dusta dan tidak benar. Halaman 204 barakallahu fikum al-wajhul awal, banyak dari riwayat-riwayat tersebut yang dusta, tidak benar, yang diada-adakan atau dikarang oleh musuh-musuh mereka, baik dari kalangan Asy'ah, Rafidhah, Al-Khawarij barakallahu fikum, atau Naam An-Nawasib, terkhusus Asy'ah Ar-Rafidhah, karena mereka menganggap Naam kedustaan itu bagian dari agama mereka dan mereka membolehkan, dan mereka menganggap itu adalah bagian dari ibadah barakallahu fikum. Tidak ada satu firqah pun yang dibangun di atas kedustaan, yang melebihi kedustaannya di atas kedustaan yang dibuat oleh orang-orang Asy'ah Ar-Rafidhah barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sangat banyak sekali kedustaan-kedustaan mereka terkait dengan para sahabat, bahkan terkait dengan Ahlul Bait, Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka mengada-ngada dan mengarang-arang cerita dusta demi menjelekkan para sahabat? Liyushawwihu sum'atahum, untuk merusak kredibilitas para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Al-wajhu tsani, anna hadhil athar minha ma qad zida wa nuqisa fihi wa ghayyira an wajhi as-sahih wa dakhalahu al-kadhib fa huwa muharrafun la yultafatu ilayh. Bahwasanya riwayat-riwayat tersebut di antaranya ada yang ditambah-tambah dan ada yang dikurang-kurang dan dirubah dari realnya yang sahih dan dimasukkan, belum lagi dicampur adukkan dengan berita-berita dusta. Kejadiannya benar, permasalahnya ada, ainul masalahnya ada, inti kejadiannya ada, akan tetapi sudah ditambah-tambahi dengan berita-berita yang dusta, dicampur adukkan dengan informasi-informasi yang tidak benar, dikurang-kurangi hal-hal yang baik dari kisah-kisah tersebut. Fahuwa muharrafun, maka yang seperti ini muharraf, sudah dirubah. La yultafatu ilaihi, sehingga oleh karena itu kita tidak layak untuk berpaling, kita tidak pantas untuk menoleh kepadanya. Al-wajhu tsalits, yang ketiga, bagaimana kita menjawab riwayat-riwayat yang tersebut tentang kejelekan-kejelekan para sahabat? Anna masaha min hadhil athar wa huwa al-qalil hum fihi ma'dzurun. Bahwasanya berita-berita yang sahih berita-berita yang sahih dari riwayat-riwayat tersebut, wahuwal qalil, dan itu hanya sedikit. Hum fihi ma'zurun, ketahuilah bahwasanya dalam kejadian-kejadian tersebut mereka itu mendapatkan uzur. Mendapatkan uzur. Kenapa demikian? Mereka memiliki uzur li'annahum imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un. Dikarenakan mereka adalah ahlul ijtihad, yang mana mereka benar di dalam ijtihadnya, wa imma mujtahiduna mukhti'un, atau dikarenakan mereka adalah juga ahlul ijtihad, imma dikarenakan mereka juga ahlul ijtihad, akan tetapi mukhti'un, mereka tidak sengaja melakukan kesalahan di dalam ijtihad tersebut. Barakallahu fikum. Fahuwa min mawaridil ijtihad alladhi in asabal mujtahid fihi falahu ajron. Barakallahu fikum. Maka hal-hal tersebut masuk di dalam wilayah ijtihad, masuk dalam wilayah ijtihad, yang mana dalam hal ini apabila seorang mujtahid berijtihad, mengambil istimbat hukum, apabila dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a, dan kalau seandainya dia salah atau tidak sengaja memilih sebuah kesalahan, maka dia mendapatkan, barakallahu fikum, satu pahala. Wal khata'u maghfur, dan kesalahan seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi di, barakallahu fikum, pada perang Siffin. Yang terjadi pada perang Siffin, barakallahu fikum, yang mana kejadian yang sangat luar biasa tersebut terjadi lantaran ijtihad. Baik Ali bin Abi Thalib berijtihad, fahuwa ahlun lil ijtihad. Ali dan orang-orang yang bersamanya, barakallahu fikum, adalah seorang yang layak dan pantas untuk berijtihad, dan beliau berijtihad dalam permasalahan tersebut. Begitu pula Muawiyah bin Abi Sufyan dan orang yang bersamanya, Amr bin As, barakallahu fikum, mereka juga adalah ahlun ijtihad, orang-orang yang berijtihad. Naam. Sehingga oleh karena itu, apa yang terjadi pada perang Siffin, semua itu terjadi lantaran ijtihad. Siapa yang benar dari kalangan mereka, barakallahu fikum, mereka mendapatkan dua pahala. Dan siapa yang salah di kalangan mereka, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dan mereka mendapatkan satu pahala. Sehingga oleh karena itu, mereka yang berbuat dan mereka berijtihad di dalam perbuatan tersebut dan mendapatkan pahala, ada yang dua, ada yang satu. Sementara barakallahu fikum, kita yang tidak ikut terlibat, kenapa kita menanam dosa dalam permasalahan tersebut? Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan tangan-tangan kita, jasad-jasad kita. Kenapa kita menjerumuskan diri kita di dalam fitnah tersebut? Kita bukan bagian dari kedua belah pihak yang berijtihad dan benar ijtihadnya, dan berijtihad yang salah ijtihadnya. Kita bukan bagian dari mereka. Sehingga oleh karena itu, apabila kita ikut menjerumuskan diri kita ke dalamnya, maka tidak ada satupun pahala bagi kita, dan bahkan lebih parahnya lagi, kita justru mendapatkan dosa, wal'iyadzu billah. Dalam hal ini, lima fil hadis, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza ijtahada al-hakim falahu fa asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad dan dia salah di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Barakallahu fikum. Al-wajhur rabi' annahum basharun yajuzu ala afradihim al-khata' fahum laysu ma'sumina minadh dhunub binisbati lil afrad lakin ma yaqau minhum falahum mukaffiratun adida minha. Yang keempat, bahwasanya mereka adalah manusia biasa, barakallahu fikum, yang boleh terjadi terhadap individu-individu mereka sebuah kesalahan. Boleh saja terjadi kesalahan pada diri mereka, pada individu-individu mereka. Fahum laysu ma'sumina minadh-dhunub binisbati lil afrad. Mereka bukanlah orang-orang yang maksum, yang terbebas dari dosa, yang terjaga dari dosa terkait dengan pribadi-pribadi mereka, individu-individu mereka. Adapun ijma' mereka, kesepakatan mereka itu maksum, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh barakallahu fikum Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lakinnal ismatu fi ijma'ihim. Akan tetapi al-ismah, kemaksuman tersebut terjadi pada kesepakatan mereka. Fala yumkinu an yajma'u an yujmi'u ala syai'in min kaba'irid dhunub wa shagha'iruha fayastahilluha aw yaf'aluha. Tidak mungkin mereka sepakat di atas sebuah dosa yang besar ataupun dosa kecil, atau mereka menghalalkannya atau melakukannya secara berjamaah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Dikarenakan ijma' mereka merupakan suatu yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Barakallahu fikum. Akan tetapi mungkin saja individu-individu mereka, perorangan mereka, mungkin saja terjadi kesalahan. Seorang di antara mereka mungkin saja terjatuh di dalam dosa, dalam dosa besar, sebagian dari dosa besar, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang terlibat di dalam kasus al-ifk, tuduhan dusta kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Terlibat di dalam permasalahan tersebut beberapa orang sahabat, di antaranya Mistah bin Utsathah, Wahassan bin Ma bin Thabit, dan bahkan Hamnah bintu Jaish, ipar, kakak ipar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudari dari Zainab bintu Jahash, terlibat dalam kasus al-ifk. Barakallahu fikum. Akan tetapi, nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dikarenakan mereka bertaubat, dikarenakan mereka mendapatkan hukum had setelah itu, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Barakallahu fikum. Lakin ma yaqau minhum falahu mukaffiratun adidah minha. Akan tetapi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang terjadi di kalangan mereka, falahu mukaffirat, maka kesalahan-kesalahan tersebut ada penghapusnya, banyak penghapusnya. Di antaranya an yakuna qad taba minhu wa taubatu, barakallahu fikum, wa taubatu tamhu sayyi'ah mahma kanat kama ja'at bihil adillah. Barakallahu fikum. Bahwasanya kesalahan-kesalahan tersebut termasuk di antara kesalahan-kesalahan yang mana mereka telah bertaubat darinya, yang mana mereka telah bertaubat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Dan taubat itu menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa. Sebesar apapun kesalahan tersebut akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila seseorang ikhlas di dalam melakukan taubat. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi taubat kepada tiga orang sahabat yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Barakallahu fikum. Wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu, tiga orang sahabat yang tidak ikut di dalam perang, barakallahu fikum, perang Tabuk, yang mana mereka memiliki kemampuan untuk mengikutinya. Dan setelah pulangnya Rasulullah SAW, mereka menghadap Nabi dan menceritakan apa adanya, dan mereka jujur di dalam barakallahu fikum ketika melaporkan diri mereka kenapa mereka tidak hadir dan tidak ikut dalam perang Tabuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Barakallahu fikum. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghajarnya, tidak berbicara terhadap mereka, tidak menjawab salam mereka dan tidak mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Begitu pula terhadap para sahabat yang berpaling pada perang Uhud, ketika pasukan Khalid bin Walid menyerang pasukan panah kaum muslimin yang membuat kocar kacir pasukan kaum muslimin, dan ada sebagian dari pasukan kaum muslimin yang barakallahu fikum balik arah kembali, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dikarenakan mereka bertaubat. Dan taubat itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan, betapa besar pun dosa seseorang ketika dia ikhlas dan benar di dalam melakukan taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka, baik itu bukan dari kalangan para sahabat, bahkan lebih-lebih lagi dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ila an akhir wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa may wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada selain Allah, wa la yaqtuluna an-nafs, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, dan mereka tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan hal demikian maka dia telah melakukan dosa. Sampai pada akhirnya Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, merekalah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka barang siapa yang bertaubat barakallahu fikum, sebesar apapun dosanya, baik itu al-kabair ataupun as-saghair, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya seakan-akan dia tidak lagi memiliki dosa. Dan itu berlaku kepada seluruh umat manusia dan terlebih pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, terkait dengan bahwasanya mereka adalah manusia biasa yang boleh-boleh saja terjadi sebuah kesalahan pada mereka. Annalahum minas sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfiratan ma sadara minhum in sadar. Qala ta'ala innal hasanat yudhibna sayyi'at. Walahum minas suhbati wal jihadi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yughammirul khata' al juz'i. Bahwasanya mereka memiliki as-sawabik, amalan-amalan baik sebelumnya, terutama as-sabiqatul Islam. Mereka adalah orang-orang yang pertama di dalam kebaikan, terutama kebaikan di dalam memeluk agama Islam, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fadail, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, yang mana as-sawabik dan fadail tersebut mengharuskan ampunan yang terjadi dari mereka. Kalaupun seandainya terjadi kesalahan tersebut barakallahu fikum, maka keutamaan dan sawabik tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Qala ta'ala innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Keutamaan yang sangat banyak, terutama as-sabaqiyah fil Islam wal iman. Mereka adalah orang-orang yang pertama di dalam iman, di dalam Islam, dan di dalam jihad fisabilillah, yang tentunya kemuliaan-kemuliaan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa mereka, akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan terlebih walahum minas suhbati, terlebih mereka memiliki keutamaan yang besar bahwa mereka adalah termasuk dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka berjihad bersama Rasulullah, yang mana kemuliaan-kemuliaan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang terjadi secara individu-individu mereka. Barakallahu fikum. Nah, hal ini sebagaimana yang terjadi pada kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah kita sebutkan. Naam. Yang mana dia mengirim surat untuk keluarga mereka agar mereka menyelamatkan diri mereka dan harta mereka, dikarenakan Nabi SAW akan membebaskan kota Mekah. Akan membuka kota Mekah. Barakallahu fikum, yang dikuasai oleh orang kufar Quraisy. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat untuk keluarganya agar mereka menyelamatkan diri mereka dan harta-harta mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang perihal Hatib bin Abi Balta'ah ini, sehingga dia dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Umar bin Al-Khattab meminta kepada Nabi, da'ni adrib unuqah, biarkan saya memenggal lehernya wahai Nabi. Akan tetapi Nabi mengatakan tentangnya, innahu syahida badran wa ma yudrika la'allallah ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya dia termasuk di antara sahabat yang ikut dalam perang Badar. Tidakkah engkau tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ahlu Badar dan Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sekehendak kalian, maka sungguh saya telah memberikan ampunan kepada kalian. Nah, keutamaan yang sangat besar, bahkan Allah mengatakan berbuat sekehendak kalian, sudah ada jaminan ampunan. Apa saja yang kalian perbuat, kalian mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Akan tetapi kemuliaan mereka yang sangat besar, barakallahu fikum, menjadikan mereka orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan ada dari sebagian mereka terus-menerus di atas kabirah. Kalaupun seandainya terjatuh di antara mereka dalam sebuah dosa, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun dari kalangan mereka yang mata kafiran, yang meninggal dalam keadaan kafir. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian annahum tudha'af lahumul hasanat. Kenyataan yang mana bahwa bisa saja terjadi kesalahan pada setiap individu mereka. Naam. Barakallahu fikum. Yang ketiga, annahum tudha'af lahumul hasanat. Bahwasanya kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Aktsar min ghairihim, lebih banyak dari selain mereka, dilipat gandakan. Sedikit amalan yang mereka lakukan secara fisik, nam barakallahu fikum, secara kuantitas sedikit, akan tetapi mungkin saja kebaikan atau kualitasnya lebih banyak daripada amalan yang dilakukan oleh selain mereka, walaupun secara kuantitas lebih banyak, lebih besar. 6. La yusawihim ahadun fil fadl. Tidak ada seorang pun yang menyamai mereka dalam kemuliaan ini, dalam keutamaan ini. Wa qad thabata bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairu qurun. Dan telah diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka annahum khairul qurun, sebaik-baik generasi. Wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi afdal min jabali Uhudin dhahaban idza tasaddaqa bihi ghairuhum. Bahwasanya hanya satu mud barakallahu fikum, seperempat dari satu sa', 6, yang diinfakkan oleh salah seorang dari mereka itu lebih mulia dan lebih utama di sisi Allah dari infak sebesar gunung Uhud berupa emas yang diinfakkan oleh selain mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Besar sekali kemuliaan dan keutamaan para sahabat. Dan di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Naam, tidak seperti Allah memberikan ampunan kepada selain mereka. Seperti yang Allah berikan ampunan kepada Ahlu Badar, sampai-sampai Allah mengatakan i'malu ma syi'tum, berbuat sekehendak kalian. Naam. Sudah ada jaminan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Allah memberikan ampunan kepada mereka para sahabat, ampunan yang luar biasa, yang mana ampunan tersebut tidak Allah berikan kepada orang-orang dari selain mereka ridwanullah alaihim ajmain. Ditambah lagi, 6, mungkin saja mereka berada di dunia ini, ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Wasitiyah, au ubtiliya bi bala'in fid dunya. Bisa jadi mereka di dunia ini mendapatkan bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian tersebut, 6, kafara bihi anhu, menghapuskan dosa-dosanya. Ujian-ujian tersebut menghapuskan dosanya. Dan kalau kita lihat bagaimana ujian yang mereka hadapi, ujian yang sangat luar biasa, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, nam sebagaimana yang dikatakan Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sekelompok orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya, karena ujian tersebut akan meninggikan derajat, menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Naam. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan inna asyaddanna sibala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Para nabi. Nah, kemudiannya dan setelahnya. Nah, para nabi. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia, justru mereka paling banyak ujiannya. Nah, paling berat ujiannya. Karena dengan ujian tersebutlah derajat mereka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nasi bi syafaati. Atau dengan syafaat Nabi Muhammad. Nah, Allah mengampuni mereka nanti pada yaumul akhir dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi. Nah, merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi dibandingkan selain mereka. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah, wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa basiratin wa ma mannallahu alaihim bihi minal fadail alima yakin annahum khair. Dia akan mengetahui. Nah, kalau kita jujur, Kalau kita jujur membaca sejarah mereka, kisah-kisah mereka, ibadah dan perjuangan mereka, semangat mereka di dalam jihad dan dakwah, barakallahu fikum, ditambah lagi kemuliaan-kemuliaan yang mereka miliki, maka dia pasti akan yakin bahwasanya para sahabat tersebut adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi. Nah, setelah para nabi. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahum khairun minal hawariyina ashabi Isa wa khairun minan nuqaba'i ashabi Musa wa khairun minal ladina amanu ma'a Nuh ma'a Hudin wa ghairihim. Bahkan dia akan meyakini bahwa para sahabat tersebut lebih mulia daripada al-hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa, lebih mulia dari para nuqaba, sahabat-sahabat Musa alaihissalam, dan lebih mulia, para sahabat Nabi tersebut lebih mulia daripada orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh yang ikut serta dalam safinah Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh alaihissalam, lebih mulia daripada para sahabat Nabi Hud alaihissalam dan yang lain mereka. Wala yujad ahadun fi atsba'il anbiya afdalu minas sahabah radhiyallahu anhum. Tidak didapati seorang pun dari pengikut-pengikut para nabi yang lebih mulia daripada para sahabat, para pengikut Nabi Muhammad dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wal amru fi hadza zahirun ma'lum. Urusan dalam hal ini jelas dan diketahui bersama. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan terhadap manusia. Wa khairuna as-sahabah. Kita ini sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Nah, yang Allah ciptakan, yang Allah keluarkan. Umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad ini lebih mulia daripada umat Nabi Musa, daripada umat Nabi Isa alaihissalam. Dan kita yakini secara bersama bahwa sebaik-baik umat ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Walianna nabiyya, dan dikarenakan nabi adalah khairul khalqi, sebaik makhluk, fa ashabuhu khairul ashab bila syakkin. Dan para sahabat mereka, para sahabat nabi adalah sebaik-baik sahabat tanpa keraguan dalam hal ini. Inilah 6 yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan orang-orang syiah rafidah, kalau ditanya siapa yang paling jelek dari kalangan umat ini, pasti mereka akan menjawab jumhurus sahabat, mayoritas para sahabat. Nah, kalau kita bertanya kepada orang-orang an-nasara, siapakah yang paling mulia di kalangan umat mereka, pasti mereka mengatakan ashabu Isa, ashabu Isa, sahabat-sahabat Isa.